Markus bab 5. Isa benret murete la alengka tala ke Galilea, e daerah Gerasa. Puru toron dari barauna, Isa lacu esanturi orang lalake seki puru kaluar dari wakua eko puren. Orang jaria kasosok ben roh jahat, ben eneng eka makam. Orang jaria la ta ekening tale epole, mas kebi rantai sakale. La sekut soko bentananga eka lentong, tapi tai rantai besena epa pege, ben bese esokona epa potong. Orang jaria cek kuate sampai tadak sekelar negeni. Siang malam lalakona lengaleleng eka makam beremok kumo sambil rata-ratan. Betena ekol pokol bi beto sampai loka kapi. Ebek to orang jaria nangale Isa dari jauhna. Orang jaria kak berkak serta pas asojut eya junana Isa. Orang jaria pas aira cek kajena. Isa putrana Allah si maha tinggi. Apakah dia pun apa abdi dalam di asmana Allah abdi dalam nyokona abdi dalam jek seksa aki Orang jeria ngocak kanta jeria polana Isa adebu ka orang jeria. Roh jahat marah keluar dari orang jeria. Isa laju mereksani ka orang jaria. Sapa nyama nabakna? Saute orang jaria. Nyama abdi dalam legiun. Sabab se akumpul eka dinto cik benyakna. Ben roh jahat jaria, libalian nyoon ka Isa, sopaja roh jahat jaria tak epakona ontur dari daerah jaria. Esetina kenangan jaria, bade babi cek benyakna, pada nyare pakan epengkir gumo. Ro jahat jaria nyoon ka Isa. Ngereng api dalam sadece, pakon masuk ka dalam pi babi ka Isa. Bi Isa yetini, tetu ro jahat jaria keluar dari orang gelo, lacu masuk ka dalam bi babi jaria. Biba bijaria pada buru alacu aloncak dari pengkir curang kadalem telaga serta pas pada mate taselem benyak nakapi bedera kira 2000 reng-oreng seajaga babijaria pada kak berkak lacu ngaberaki parkara jaria sampai beletra ekota ben esa tisa esa pingkira reng-oreng lacu pada keluar teroning gua katetian jaria sana pak naka kenangan na Isa. Reng-oreng jaria nangale oreng seasalah kasosopen ro jahat jerua tepana toju eja dia. Oreng jaria la akalampi ben pekerana la beres. Reng-oreng se nangale e jaria lacu pada tako. Reng-oreng se la pada nangale e tibi apa se katetian ka oreng se kasosopen ro jahat serta bibabi jaria nyareta aki katetian jaria. Panduduk daerah jaria nyoon ka Isa sopaja ati galaki daerah jaria. Ebek to Isa ongke ka parauna, oreng sede adekna eko besai ro jahat kele, nyoon ka Isa sopaja eparengaki ngireng. Tapi Isa tak kasokan, lacu adebu. Kasak mole, kabele kalebele nebekna, apa selai lampaki pangeran kabekna, bensa apa saena pangeran kabekna. Teti oreng jaria nyingke, pas entar ka daerah sepolo kota, nyerita aki apa seelampa aki Isa ka abekna. Reng-oreng sengiding cerita najaria pada kasampu. Isa abeli pole alengka talake, epeng kira talake jaria, banyak orang datang akripung esa kelelenga Isa, pas beda orang datang nyamana Yairus. Ia Arya pemimpin kenangana kebaktian ekota jaria. Ebek tong nangale Isa, Yairus lacu asojut ea junana, serta nyoon epaku ongku. Pak, anak bini abdi nangang lo sanget, tak langkong ngereng yator nalengki kacompo. Kekepaki saos. Sepaja anak abdi napas sae sarang tak mate. Teti, Isa pas mios pi Yairus. Banyak orang senorok buntek sampai Isa ekening selek dari kangan kacera. Dari ade ben dari budina. E antara nareng orang jeria. Beda orang bini sesake sambeng la 12 tahun abite. Di andiana sampai tade epamajer terdokter. Tapi abek neta ande beres, lamalah atam besara. Babinik jaria la banyak ngiding parkara Isa. Teti abe napas nyemai isa dari budina, cak nape kira. Sokor bisa nyeting cuba napai, sengkok tanto beres. Orang bebini jeria nyeting juba na isa, ben ebek to jeria kia dere napas apet. Ben orang jeria arasa cek abe nala beres. Ebek to jeria kia isa arasa cek bedeka kuatun se keluar dari salerana. Teti laju atole ka orang si benyak jeria, serta mereksani. Sapa senyeting tang juba? Cak narit morete. Panjenengan ngageli tibi orang saling selek katika dintoh banyak na. Mak teti panjenengan mariksani pasirah senyeting panjenengan. Tapi isa pakun ngolati kakangan kakacir nyare orang senyeting juba na. Babi ni jaria tau apa si katetian ka abe na. Teti lajunya terasojut eyajunana isa. Abe na ngeter ketakoan. Orang jaria ngakoni kapi sabendera. Isa laju adebu ka bebini jaria. Nak, bekna beres polana percaya ka sengkok. Kasak le mole. Sengkok nyangona selamat. Tepakna isa ki abu debu pas bedoreng orang dari bengona Yairus. Potrana panjenengan apon sede. Cakna atora reng orang jaria ka Yairus. Ampon tak mabi pot merepot ka guru pole. Isa tak marduli kapa apa seeko cak akhireng orang jaria, lamala ada buka Yairus. Bekna tak usah takok, papar taja bay. Isa laju terus alomampa, tapi tada orang seeparenga kinoro, kajabena Petrus ben Yakubus serta Yahya sataretan. Sana pakna kebengkona Yairus, Isa ngolati kabadana cek ramina, serta miar sareng orang nangis agingging cek kajena. Isa melepet. Pas ada buka reng orang jaria. Arapa mek pada nangis serta cek ramena. Kanak roa tak mate, cuma tedung. Isa ekalek gelek bi reng orang jaria. Teti bi isa reng orang jaria epakon keluar kepi. Epak ebuna kanak semate jaria, serta morete sekatelok pas epek ta masuk ka kamara kanak jaria. Isa ngastani taranga kanak jaria, laju adebu. Tali takum. Artena. Kanak bini, sengkok ngocak ke bekna, marah ceke. Kanak jeria tuli ceke, laju acelen. Omoralah 12 tahun. Senangale e jeria, pada kasampu kapi. Tapi bi isa parkara jeria tak eparenga kila kabele kasapa bayi. Isa laju adebu. Pengakan kanak ria.